Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita di hari ini, hari Rabu, kita memulai perjalanan kita dalam pembahasan fikih dengan membaca kitab Umdatul Fikih karya Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Perlu dikenal dengan nama kakek buyut Ibn Qudamah. Itu bukan bapak, karena nama lengkap dari beliau rahimahullah adalah Syekhul Islam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Ya. Nama panggilan beliau adalah, gelar beliau adalah Muwaffaquddin. Nama kunianya Abu Muhammad. Nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya Ahmad, kakeknya Muhammad. Ya. Ibn Qudamah. Ibn Qudamah. Dari Muhammad Ibn Qudamah Ibn Mikdam Ibn Nasr Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Buku ini beliau tulis untuk marhalat tidak iya pada hakikatnya, yaitu di tahap awal seorang belajar fikih. Karena di dalam beliau, buku beliau ini sebagaimana judulnya tergambar isi bukunya, beliau berjudul Umdatul Fikih. Umdah, amud, tiangnya, pokoknya fikih. Yang mana beliau hanya menyebutkan satu pendapat dalam madhab. Dan umdatul fikih di sini, fikihnya pakai al. Maksudnya fikih orang tertentu, bukan fikih secara umum. Karena umdatul fikih umdah dalam fikih Hanabila. Umdah, pokok dalam fikih, pendapat yang kuat dalam fikih Hanabila. Bukan yang lain. Makanya nanti beliau hanya menyebutkan satu pendapat yang kuat menurut beliau dalam madhab Hanabilah. Bukan yang kuat menurut madhab yang lain. Belum tentu. Karena kadang juga dalam madhab beliau bilang itu yang kuat, padahal ada dalam madhab itu tidak kuat. Ada pendapat lain dalam madhab yang lebih kuat dari apa yang beliau pilih. Oleh karena itu, dengan alasan itu, karena yang belum pilih kadang tidak kuat, maka daruroh kadang kita menyebutkan pendapat yang kuat. Daruroh kadang kita menyebutkan pendapat yang kuat. Karena kadang yang belum pilih tidak kuat. Iya. Ini juga kita harus menyebutkan dan memilih pendapat yang kuat, karena alhamdulillah Umdatul Fikih ini atau kita pelajari ini itu sudah kelas Mu'allimin satu, dalam artian kita sudah belajar sebelumnya fikih. Ya. Sudah saatnya kita mengetahui dua pendapat dalam masalah. Iya. Apalagi sebenarnya kalau antum belajar sama Ustaz Abu Darda misalnya fikih di tahap awal, itu kebiasaannya Ustaz Abu Darda sama, pasti menyebutkan pendapat. Iya, pasti menyebutkan pendapat. Walaupun untuk awal, karena dururoh disebutkan. Pada perkara memang yang perselisihannya itu ada ihtimal kuat, ada pun perselisihan tidak terlalu kuat, tidak perlu. Dan kadang ada dalil, tapi tidak terlalu. Ada dalil, tidak terlalu. Dan nanti, ketika belum menyebutkan pendapat, ada pendapat yang kuat, kita lebih pilih. Pendapat yang kuat dengan alasan. Yang akan kita gambarkan nanti. Ini buku asalnya Umdatul Fiqih Indal Hanabilah. Ya? Karena nanti beliau akan menjelaskan di mukaddimah sebab tulisan ini beliau tulis. Sebab tulisan ini beliau tulis. Dan Ibnu Qudamah sendiri beliau tulis buku fikih itu ada tiga. Ini yang ada di hadapan kita. Umdatul Fiqih. Karya dari beliau Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Kemudian beliau ada tulis lagi buku untuk tahap kedua. Ya. Yang mencakup di dalamnya lebih dari satu pendapat. Iya. Yang lebih dari satu pendapat. Yaitu ada beliau tulis buku Al-Muqni fil Fiqh. Beliau sebutkan dua pendapat dalam madhab. Dalam madhab. Setelah itu beliau karang buku tahap ketiga, beliau sebutkan seluruh pendapat dan bantahannya. Seluruh pendapat dan bantahan terhadap madhab yang lain. Beliau karang buku yang berjudul Al-Kafi. Ya? Al-Kafi. Ini lebih luas daripada Al-Muqni. Tapi Al-Kafi ini tidak terlalu terkenal. Lebih terkenal buku beliau yang luas yaitu Al-Mughni. Buku yang menyebutkan banyak pendapat dan membantah pendapat yang ada, yang paling terkenal yang adalah buku beliau Al-Mughni. Iya. Ini marhala. Tapi karena kita sudah marhala kedua, tidak apa-apa nanti ada pendapat yang memang daruro disebutkan. Yang memang kadang harus disebutkan. Supaya kita tidak bingung ketika melihat adanya perbedaan terjadi. Adanya perbedaan yang terjadi. Ini. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Dari sisi ilmu, masya Allah. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak ada duanya di masanya. Tidak ada duanya di masanya. Dari sisi ilmu. Iya. Hanya saja beliau dari sisi madhab Hanabilah, cuma sebagian orang Hanabilah pernah di akhirnya meninggalkan beliau. Ada sebagian pengikut Hanabilah yang menuduh beliau terpengaruh dengan ahli kalam. Terpengaruh dengan ahli kalam. Kenapa? Karena beliau meringkas kitabnya Al-Ghazali, Al-Mustasfa, yang penuh dengan ilmu kalam. Ya, dalam kitab beliau yang berjudul Raudhatun Nabil. Iya. Beliau ringkas kitab Al-Mustasfa punya Al-Ghazali. Padahal beliau situ ringkas sebenarnya dia sarik pendapat yang tidak kuat, yang tidak benar dari ucapannya Al-Ghazali. Iya, hanya saja karena seperti itu, ya sebagian orang Hanabila meninggalkannya. Meninggalkannya. Dan itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Beliau punya kitab akidah yang menjelaskan akidah beliau bagaimana. Akidah beliau bagaimana? Selamat dari akidahnya ahli kalam. Ada kitab beliau akidah, apa itu? Lu'ul I'tiqad. Iya. Yang kita baca sama Ustaz Budada ya. Alhamdulillah. Itu di antara akidah. Yang beliau karang untuk menunjukkan bahwa beliau adalah selamat dari akidah itu. Selamat dari akidah itu. Ini secara singkat. Kita masuk di hari ini mulai dengan mukaddimah. Ini yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala sekaligus nanti Dengan mukaddimah ini akan jelas apa isi buku ini dan apa alasan belum tulis. Apa alasan belum tulis rahimahullah ta'ala. Kata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahlil hamdi wa mustahikihi. Hamdan yabdul ala kulli hamdin kafadlillahi ala khulkihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadata qaimin lillahi bihaqihi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ghairu murtabin fi sirkihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma jada sahabun biwadakihi. Wa ma ra'adun ba'da barkihi. Hada kitabu ahkamin fil fikhi. Ikhtasartuhu hasab al-imkan. Waktasartu fihi ala qawlin wahid. Liyakuna umdatan liqarihi wa la yaltabisu alaihi sawabu bil khilafil wujuhi wa riwayati. Sa'alani ba'du ashabina talqisahu liyaqruba ala almutaallimina wa yasula hidduhu ala talibina. Fa'ajabtuhu ila dalika mu'tamidan ala Allah subhanahu fi ikhlasil qasdi liwajhil karim al-ma'unati 'ala al-wusuli ila ridwanihi al-'azim wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa awdatuhu ahadith sahihatan tabarrukan biha wa i'timadan 'alayha wa ja'altuha min as-sihahi li astaghniya 'an nisbatiha ilayha. Iya. Ini mukaddimah singkat dari penulis rahimahullah ta'ala yang mana beliau gambarkan isi bukunya dan kenapa beliau tulis bukunya. Iya. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah perkara yang sering dibahas di tengah kita. Memulai dengan bismillah iktidaan bi kitabillah wa ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencontoh kitabullah dan juga mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta mencontoh para salaf para penulis. Mereka selalu memulai tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ahlil hamdi, yang memang ahli berhak untuk mendapatkan pujian itu. Wa mustahiqihi, dan berhak mendapatkannya. Karena yang lainnya tidak berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Kepada Allah Subhanahu wa taala hamdan, yang pujian yabdulu ala kulli hamdin, yang melebihi segala pujian. Pujian yang melebihi segala pujian. Iya, di atas seluruh pujian. Artinya ini adalah pujian yang paling tinggi. Kafadlillahi ala khalqi. Seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Bagaimana ini? Tidak sama makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak sama. Seperti itulah pujiannya. Sebagaimana pujiannya tidak sama dengan makhluk. Iya, pujian yang tidak akan pernah terbatas. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, semata tidak ada syarikat baginya. Syahadata qaimin lillah, persaksian yang tegak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqihi, dengan haknya. Dengan haknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu murtabin fi sidqihi, tidak ragu akan dalam kejujuran beliau. Iya. Sallallahu alaihi salawat Allah subhanahu wa ta'ala atas beliau, wa ala alihi dan atas para sahabat keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, ma jada sahabun biwadaki, selama jada sahabun, selama awan menurunkan wadakihi hujannya, tetesannya, ya, artinya ini beliau bersalawat kepada Nabi SAW selama air itu, hujan itu turun. Artinya salawat yang tidak terputus. Ya. Wama ra'adun ba'da barakihi. Dan selama ada kilat setelah petirnya. Nah, ini bentuk salawatnya beliau pada Nabi SAW. Karena kalau ada petir pasti ada kilat. Artinya setiap petir ada kilat. Demikianlah salawat beliau pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak bahas luas mukaddimah ya, karena ini bukan tujuan. Hadza kitabul ahkamin fil fiqh. Ini kitab isinya adalah ahkam dalam fiqh. Hukum-hukum dalam fiqh. Ikhtasartuhu hasab al imkan. Saya ringkas sesuai dengan kemampuan. Saya ringkas sesuai dengan kemampuan. Iya. Kenapa Anwar? Ada yang beda. Hah? Ada beda. Kenapa? Beda sih. Apa? Beda ada yang beda. Biar nih, jangan diganggu. Biar media sendiri yang bingung. Karena kapan diganggu, hilang lagi konsentrasi. Biar masing-masing nanti saja. Setelah pelajaran baru, wah, saya tadi beda. Nah, jangan tujuh-tujuh. Iya. Ikhtasartuhu hasabal imkan. Saya ringkas sesuai dengan kemampuannya. Hal yang memungkinkannya, karena susah memberikan fikih itu. Susah. Tapi belum bilang sesuai dengan kemampuan, kemungkinan yang belum dapatkan. Waqtasartu bihi ala qaulin wahid. Saya hanya terbatas dalam kitabku ini di atas satu pendapat. Di atas satu pendapat. Ini gambaran namanya. Iya? Gambaran. Ternyata kitab yang belum karang ini terdapat pada, hanya terbatas pada satu pendapat. Iya. Untuk apa kita bisa? Liyakuna umdatan liqari'ihi. Supaya jadi umdah, pegangan untuk orang yang membacanya. Walaupun nanti ada pendapat lain, tapi dia harus pegang dulu satu pendapat. Karena kita dalam hidup ini, dalam beragama, walaupun ada banyak pendapat, harus satu dipegang. Tidak boleh kita kadang lakukan ini, lakukan itu. Tidak boleh. Karena kalau kita bilang kadang ini, kadang itu, berarti kebenaran ada dua. Nah, kebenaran cuma ada berapa? Satu. Kita harus pegang satu. Tidak boleh banyak. Iya. Maka ini jadi umdah bagi orang membacanya. Wala yaltabis alaihi sawab. Tidak samar baginya al-haq yang benar. Ketika dikasih tahu hanya satu. Ya? Tidak hanya satu. Ketika dibilang hanya satu, oh sudah itu saja. Tidak samar baginya yang benar. Bikhtilafi al-wujuhi wal-riwayat. Dengan perbedaan sisi dan riwayatnya. Tidak samar. Walaupun ada banyak riwayat, tapi kalau dia pegang satu, itu baginya. Iya. Sa'alani ba'du ashabina, ini sebab dikarang. Sebagian ashab kami, orang Hanabila maksud. Sebagian pengikut kami, orang-orang Hanabila, meminta talqisahu untuk meringkasnya. Untuk meringkasnya. Liyaqruba 'ala al-muta'allimi, supaya dekat, mudah didapat oleh orang-orang yang belajar. Mudah didapat oleh orang-orang yang belajar. Wa yasulhamduhu, dan mudah dihafal. Ala talibin, atas talib, para penuntut ilmu. Fa'ajabtuhu ila dalik. Maka saya menjawab hal itu. Itu belum tulis ini buku. Mu'tamidan ala Allah subhanahu wa ta'ala fi ikhlasil qasdi liwajhil karim. Dalam keadaan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mengikhlaskan niat untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. bukan untuk dikatakan beliau adalah orang alim. Wal ma'unati 'alal wusuli ila ridwanihi, dan akan menjadi ma'unah, penolong untuk sampai ke ridho Allah Subhanahu wa taala yang agung. Wa hasbuna wa ni'mal wakil, di Allah Subhanahu wa taala cukup kita dan sebaik-baik wakil. Audatu ahadits sahihatan, saya meletakkan di dalamnya hadis-hadis sahih. Tabarukan biha, yaitu untuk berberkah dengannya, karena hadis sahih berkah. Ya, untuk berberkah dengannya. Wa timadan 'alaiha, sekaligus untuk bersandar kepadanya, atasnya. Wa ja'altuha minas sihah, dan saya jadikannya itu hanya dari sahih saja. Kenapa? Li astagni an nisbatiha ilaiha, supaya saya tidak butuh lagi untuk menyandarkannya. Tidak perlu dibilang hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, tidak perlu, karena semua hadis yang beliau sampaikan apa? Sahih. Semua hadis yang ada di matan sahih. Dan tidak perlu dibilang lagi hadis sahih, karena beliau sudah kasih tahu memang apa yang beliau sampaikan itu adalah hadis sahih. Ini muqaddimah. Insyaallah besok baru kita baru masuk ini. Baru kita langsung masuk di bab pertama yang beliau bawakan insyaallahu